Apakah salah satu faedah dari mempelajari Asmaul Husna adalah kita meneladani sifat-sifat Allah tersebut? Sang Allah yang maha bijaksana, maka hendaknya kita menjadi orang yang bijaksana. Ini salah ya di dalam apa memahami nama dan sifat. Tuh, nama dan sifat Allah itu ada artinya, ada maknanya, ada konsekuensinya, dan ada pengaruh-pengaruh yang dipetik dari nama. Tapi membahasakannya dengan bahasa meneladani sifat-sifat Allah itu tidak boleh. Iya. Sebab ada bentuk ingin menyerupai Allah. Jelas? Nah, itu tidak diperbolehkan. Saya tahu bahwa orang-orang yang mengucapkannya tidak memaksudkan itu. Tapi penggunaan kata itu sangat dinilai dalam pembahasan tauhid. Sangat dinilai dalam pembahasan tauhid. Penggunaan kata-kata enggak boleh. Kata yang mengandung kepada mana yang salah, terus mana yang benar. Iya.